Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, pada kajian kita di pagi hari ini masih kita sebutkan pasal yang terakhir dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Tukhtasu bil Mu'minat yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, tepatnya pada fasal yang ke-10 di kitab tersebut, yang mana pada pasal ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan perkara-perkara yang dengannya seorang wanita muslimah bisa menjaga kemuliaannya dan menjaga kehormatannya. Perkara pertama yang kemarin telah kita sebutkan adalah ghaddul basar, wajib bagi para wanita untuk menundukkan pandangan-pandangannya, tidak melihat ke arah seorang pria yang bukan mahramnya. Demikian pula hifdzul farj, menjaga kemaluannya. Keduanya adalah sebagai sebab yang tidak hanya menyebabkan seorang wanita bisa memelihara kehormatannya, memelihara kesuciannya. Demikian pula telah datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan seorang bisa mewujudkan keduanya. Dan pembahasan ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan pada pagi hari ini kita akan menyebutkan perkara yang kedua. Perkara yang kedua dari sebab-sebab yang dengannya seorang wanita muslimah ia bisa memelihara kehormatannya dan menjaga harga dirinya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa min asbabi hifdzil farj al-ibtida'u min istima'il aghani wal mazamir, termasuk dari sebab-sebab seorang wanita muslimah ia bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, adalah dengan dia menjauhkan dirinya dari mendengarkan al-aghani, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, musik-musik, wal-mazamir, demikian pula seruling-seruling, atau dengan bahasa kita saat ini, mendengarkan lagu dan alat musik dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Karena pada zaman kita saat ini, lagu-lagu demikian pula alat musik demikian banyak. macamnya dan jenisnya. Bahkan dari sisi peralatannya juga bermacam-macam, jenis lagu-lagunya juga banyak. Yang dimulai dari lagu lokal hingga lagu internasional. Baik menggunakan bahasa yang kita bisa memahaminya ataukah dengan menggunakan bahasa yang kita tidak bisa memahaminya. Baik menggunakan alat-alat musik ataukah tanpa menggunakan alat-alat musik. Di sini ada dua hal yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan Hafizullah. Mendengarkan lagu-lagu dan mendengarkan mazamir, alat-alat musik. Dan Syekh Shalal Fauzan Hafizullah menyebutkan dengan mendengarkan keduanya akan menyebabkan seorang wanita nantinya terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah. Tidak lagi memiliki kesucian, tidak lagi memiliki kehormatan. Menunjukkan sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah yang ia menginginkan untuk bisa menjaga kesuciannya, menjaga harga dirinya, kehormatannya adalah dengan menjauhi perkara-perkara tersebut dengan berbagai macam jenis-jenis dan ragamnya. Nah, dan ini kita melihat secara waqi'. Kita melihat realita kenyataannya memang benar seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kapan seorang wanita terjatuh ke dalam perkara tersebut, bermudah-mudahan mendengarkan musik, bermudah-mudahan untuk kemudian mendengarkan lagu-lagu, maka akan menyeret ia terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah. Sampai akhirnya terjadilah perbuatan zina, waliyadzubillah. Baik zina secara hakiki atau zina secara majazi. Naam. Sebelum kita membacakan penukilan yang dinukilkan oleh Syekh Shalal Fauzan Hafizullah, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Perlu sekiranya terlebih dahulu kita akan menyebutkan beberapa dalil dalam Al-Quran. Demikian pula sunnah. Setelahnya nanti kita akan mendengarkan pentafsiran mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilengkapi dengan perkataan para a'immatus salaf yang keseluruhannya mengharamkan al-aghani wal musiqi, mengharamkan lagu-laguan dengan berbagai macam jenisnya dan macamnya, dan mengharamkan pula alat-alat musik dengan berbagai macam jenis dan macamnya. Keduanya adalah perkara yang diharamkan di dalam Al-Islam. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Perhatikan dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manusia dan di antara manusia ada mereka orang-orang yang membeli lahwal hadis, perkataan yang melalaikan, perkataan yang menipu, Ia beli perkataan yang menipu tersebut, ia ambil, ia gunakan perkataan yang menipu tersebut, kemudian dia gunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia beli, ia ambil, ia gunakan perkataan yang melalaikan, yang menipu tersebut, kemudian dia gunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa disertai dengan ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, kemudian menjadikan perkataan-perkataan yang menipu ini, yang melalaikan ini, sebagai huzwa, sebagai permainannya, sebagai bahan mereka melakukan sendaguro antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah ancam mereka pada ayat tersebut, ulaika lahum adzabum muhin. Mereka adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan azab yang pedih. Diancam dengan azab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan yang ternilai keharaman di sisi Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga berhak bagi pelakunya untuk mendapatkan al-adab. Sekian banyak ternukilkan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para a'imah ahli tafsir, para mufassirin, ketika mentafsirkan makna ayat ini terkhusus pada lafaz lahwal hadis, mereka mentafsirkannya dengan pentafsiran nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Di antaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ibn Mas'ud ketika ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan maksudnya adalah al-ghina. Ketika ada salah seorang bertanya kepada beliau tentang makna, maksud dari ayat tersebut, maka Ibn Mas'ud mengatakan al-ghina. Maksudnya adalah ghina, nyanyian-nyanyian. Bahkan beliau menegaskannya dengan bersumpah, walladzi la ilaha illa huwa, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Wa yuraddiduha thalatha marat, bahkan beliau mengulangi sebanyak 3 kali, al-ghina, walladzi la ilaha illa huwa, al-ghina, walladzi la ilaha illa huwa. Naam. Ibn Mas'ud bersumpah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya pentafsiran pada ayat ini yang dimaksud adalah terkena kepada al-ghina, nyanyian-nyanyian, musik-musik, lagu-lagu dengan berbagai macam jenis-jenis dan macamnya. Masuk pula di dalamnya lagu-lagu yang kata sebagian mereka dikatakan sebagai lagu-lagu religi. Lagu-lagu religi katanya. Yang kata mereka bisa meningkatkan iman. Ingin untuk kemudian menegur orang yang berjudi, maka dibuatlah lagu religi tersebut dengan judul lagu haramnya judi. Ingin untuk kemudian mengingatkan mereka untuk berzikir, maka dibuatlah lagu religi tersebut. Atau yang semisalnya. Naam. Sehingga keseluruhannya termasuk dari ghina. Baik lagu atau musik tersebut, lagu yang bersifat religi ataukah tidak, dari yang kroncongnya, yang popnya, yang dangdutnya, atau yang semisalnya, yang popnya. Selama masuk kategori al-ghina, laguan lagu ataukah musik yang dilantunkan dengan mendendangkannya. Ini termasuk dari makna ghina yang diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya pelakunya akan mendapatkan azab yang muhin, azab yang pedih. Wal'iyadzubillah. Datang pula pentafsiran ayat ini dengan makna ghina dari sahabat Nabi SAW yang lainnya yang bernama Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibni Abbas yang dikenal di kalangan para sahabat Rasul dengan gelar Turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, yang didoakan secara langsung oleh Nabi SAW dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ia dalam urusan agamanya dan ajarkanlah kepada dirinya ilmu tafsir Al-Quran. Hingga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sepeninggalan Nabi SAW dikenal di kalangan para sahabat Rasul dan para tabi'in dengan gelar Turjumanul Quran, Hibrul Ummah, orang yang paling faham tentang tafsir-tafsir Al-Quranul Karim. Dan tentulah beliau memahami tafsir tersebut bukan dengan ro'yunya, bukan dengan akalnya, tapi tentulah beliau mengambilnya langsung dari Nabi SAW, berguru kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, yang kibar, yang besar, yang mereka terkenal para pencatat-pencatat wahyu, yang menulis Al-Quran semasa hidupnya Nabi SAW. Ternyata Ibn Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, belum mentafsirkan dengan makna yang sama seperti yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas mengatakan huwal ghina, yang dimaksud dengan ayat ini adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Naam. Demikian pula datang pentafsiran ayat ini dengan pentafsiran ghina dari kalangan mereka para a'immah at-tafsir, seperti halnya Ikrimah, Mujahid, Makhul, dan yang semisalnya rahimahumullahu ta'ala dari kalangan para a'immah tafsir di zaman salafus salih. Al-Hasan al-Basri rahimahullah juga mengatakan nazalat هذه الآية في الغناء والمزامير. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, beliau juga mengatakan ayat ini turun tentang al-ghina, nyanyian-nyanyian, wal-mazamir, dan seruling-seruling ataukah musik-musik. Sehingga ayat ini turun berkisah tentang keadaan mereka, orang-orang jahiliyah, yang menjadikan nyanyian-nyanyian, musik-musik sebagai lahwal hadis, perkataan-perkataan yang melalaikan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga mulailah akhirnya Al-Quran diupayakan menjadi ditinggalkan oleh masyarakatnya. Mereka mengupayakan agar masyarakat lebih menerima dan lebih mendengarkan suara-suara tersebut daripada mendengarkan Al-Quran dan bimbingan-bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Sehingga ayat ini berkisah tentang perbuatan mereka tersebut. Akan tetapi ma'asyaran nisa rahimani wa rahimakun Allah Ta'ala, walaupun ayat ini mengkisahkan tentang keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka menjadikan alat-alat musik, nyanyian-nyanyian sebagai lahwal hadis yang menyesatkan seseorang dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun dari sisi hukumnya terkena kepada semua jenis-jenis nyanyian-nyanyian dan semua jenis alat-alat musik yang kita lihat berkembang secara pesat pada zaman kita saat ini, wal'iyadzubillah. Dan datang pentafsiran seperti yang ditafsirkan oleh para imatus salaf, demikian pula sahabat Nabi SAW dari kalangan para imah tafsir seperti Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, Al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari kalangan para ahli tafsir. Mereka mentafsirkan ayat-ayat ini dengan makna persis seperti yang ditafsirkan oleh para sahabat Rasul dan para imah dari kalangan para imah as-salaf dan para mufassir dari kalangan para mufassir yang ada pada masa salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala. Naam. Dan datang pula pentafsiran dari sebagian ahli tafsir tatkala mereka mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-64. Allah berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ketika Allah Azza wa Jalla mengusir iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah mengatakan kepada iblis, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Maka tangkaplah orang-orang, maka tangkaplah keturunan Adam tersebut sejumlah yang kamu mampu untuk menangkap mereka dengan suaramu. Dengan suaramu. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, makna sautik, suaramu di dalam ayat ini, artinya adalah bidu'aika bilghina wal mazamir. Dengan ajakan-ajakanmu kepada mereka melalui ghina, nyanyian-nyanyian, wal mazamir, dan suara seruling-seruling, musik-musik. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Bahkan Al-Imam Tabari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, fil ayah ma yadullu ala tahrimil mazamiri wal ghina wal lahwi. Dalam ayat ini secara tegas menunjukkan diharamkannya al-mazamir, suara musik-musik, wal ghina dan nyanyian-nyanyian, wal lahwi dan suara-suara yang menipu. Maka namin sauti syaitan, dan yang demikian termasuk dari suaranya syaitan. Au fi'li dan perbuatannya syaitan. Yang mereka menganggapnya ini adalah sebagai perbuatan yang bagus sehingga wajib bagi setiap muslim untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72. Ayat yang pertama dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Yang kedua dalam surat Al-Isra ayat yang ke-64 yang menunjukkan diharamkannya nyanyian-nyanyian musik-musik. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Furqan. Al-Furqan ayat yang ke-72. Allah berfirman mensifati orang-orang mukmin, hamba-hamba Ar-Rahman. Allah sifati di antara sifat mereka, walladzina la yashhaduna az-zura. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan zur. Az-zur. Az-Zur disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, demikian pula Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, demikian pula Al-Imam Mujahid rahimahullah mentafsirkan makna Al-Zur, artinya adalah la yasma'una al-ghina, yaitu mereka orang-orang yang tidak mendengarkan nyanyian-nyanyian ghina. Walladzina la yashaduna zur, artinya adalah walladzina la yasma'una al-ghina, yaitu mereka orang-orang yang tidak mendengarkan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, musik-musik. Ini adalah sifat-sifatnya ibadur rahman yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Furqan. Ini juga tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Ini di antara beberapa ayat. Dilengkapi dengan pentafsiran dari mereka para imatu tafsir. Pentafsiran dari sahabat Nabi SAW yang keseluruhannya ternyata menyebutkan bahwasanya perbuatan ghina, nyanyian-nyanyian dan musik-musik, lagu-lagu dan musik-musik adalah perbuatan yang diharamkan dan terdapat keharamannya di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita akan membacakan beberapa hadis yang terdapat di dalam sunnah. Yang terdapat di dalam as-sunnah. Hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh nanti akan ada dari kalangan umatku ini beberapa kelompok, beberapa kaum. يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف, yang mereka menghalalkan beberapa perkara yang telah diharamkan oleh Allah dan telah diharamkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan mereka menghalalkan al-harir, kain-kain sutra, padahal kain sutra telah datang keharamannya di dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah. Wal khamra, mengharamkan untuk seseorang meminum minuman khamr. Wal ma'azif, dan mengharamkan dan menghalalkan untuk seseorang mendengarkan al ma'azif. Makna dari ma'azif adalah nyanyian-nyanyian, musik-musik, lagu-lagu dan yang semisalnya. Naam. Riwayat ini atau hadis ini ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakumullah taala adalah riwayat yang disahihkan oleh para ulama al-kibar, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam As-Sunani, dan masih banyak para ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini. Di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis ini ma'syaral nisa nampak jelas kepada kita bahwasanya perkara al-ma'azif, lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Karena Rasul menyebutkan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna, kelak akan muncul dari kalangan umatku ini beberapa kelompok orang yang mereka menghalalkan, menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tersebut dahulunya pada zaman Rasul telah datang keharamannya. Pada zaman para sahabat Rasul juga diharamkan. Dan telah jelas keharamannya. Namun akan muncul nanti satu masa. Beberapa orang berupaya untuk menghalalkan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan diharamkannya perbuatan nyanyian-nyanyian ataukah lagu-lagu tersebut adalah digandengkannya al-ma'azif lagu-lagu ini dengan perkara-perkara besar yang diharamkan di dalam Islam. Yang pertama adalah al-hir, zina, khamar, kain sutra, baru kemudian disebutkan setelahnya al-ma'azif. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fadhalla hadzal hadis ala tahrimi ma'azif. Di dalam hadis ini menunjukkan diharamkannya lagu-lagu, musik-musik, nyanyian-nyanyian dan yang semisalnya. Wal ma'azif hiya alatul lahwi 'inda ahli lughah. Maksud dari al ma'azif adalah alat-alat musik berdasarkan pentafsiran ahli bahasa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza ismun yatanawalu hadhihi alati kulliha, dan nama ini terkena kepada alat-alat ini dengan berbagai macam jenisnya secara menyeluruh, baik itu seruling, baik itu yang semisal drum band, ataukah mungkin yang ditabuh, ataukah yang ditiup, ataukah menggunakan listrik, ataukah dengan berbagai macam alat apa saja yang berkembang pada zaman kita saat ini. Ini semuanya termasuk dari kategori al-ma'azif. Al-ma'azif. Demikian pula dalam hal ini, ma'asyarun nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Kita menasihatkan hati-hati penggunaan handphone ataukah HP, jangan sampai nantinya kita menggunakan nada-nada dari nada-nada dering yang masuk ke HP tersebut. Namun nada itu kita ambil dari suara-suara nyanyian, musik ataukah yang semisalnya. Tapi pilihlah nada-nada yang tidak ada unsur nyanyiannya. Naam. Kemudian riwayat yang kedua, hadis yang kedua yang menjelaskan haramnya nyanyian alat-alat musik. Disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abdurrahman ibn Auf ke Nakhil. Sementara ketika itu putranya Rasul yang bernama Ibrahim dalam keadaan sudah sesak nafasnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memeluknya, memangkunya dan berlinang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat putranya Ibrahim dalam keadaan demikian sekarat. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat tersebut Abdurrahman ibn Auf mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atabki wa anta tanha 'anil buka ya Rasulullah, apakah engkau menangis sementara engkau melarang kita untuk menangis, meratapi sang mayit dengan tangisan?" Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni lam anhahu 'anil buka." Saya tidak melarang kalian untuk menangis dengan tangisan yang tentulah tidak disertai dengan suara-suara histeris yang berisikan dia meratapi sang mayit. Linangan air mata yang keluar dengan sendirinya karena rasa rahmah. Ini dibolehkan di dalam Islam. Dan ini yang dialami oleh Nabi SAW. Rasul sebagai ayahnya. menangisi putranya Ibrahim. Tatkala dalam keadaan sakaratul maut berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innama nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Akan tetapi yang saya larang dari kalian adalah dua suara yang dungu dan dua suara yang fajir. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sautun 'inda naghmati lahwin wa la'bin wa mazamiri syaitan. Suara yang muncul tatkala ada lantunan-lantunan permainan-permainan seruling-seruling syaitan. Maksudnya suara-suara nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang biasanya mengiringi lantunan suara-suara musik yang berdering di sekitarnya. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara yang muncul karena adanya suara-suara seruling-seruling, nyanyian-nyanyian dari syaitan. Ini suara yang pertama yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Rasul, sautun inda musibah, suara yang muncul ketika seseorang tertimpa musibah dengan seseorang menampar wajahnya, dengan seseorang merobek pakaiannya, suara yang terus berisikan rintihan-rintihan yang termasuk dari niyahah, perkara yang diharamkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakumullah, riwayat yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Riwayat yang termasuk riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Nampak jelas dalam riwayat ini suara nyanyian-nyanyian adalah suara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua larangan Rasul adalah termasuk pula larangan Allah tabaraka wa taala. Dan larangan Rasul memberikan konsekuensi tahrim, diharamkannya seseorang mengerjakan larangan tersebut. Kemudian riwayat yang ketiga. Naam. Juga riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ni sautani mal'unani, ada dua suara yang dilaknat. Bukan main-main, suara yang mendatangkan laknat dari Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah sautun mizmarin 'inda ni'mah, suara seruling-seruling yang dilantunkan ketika seseorang merasakan nikmat. Ketika dia senang, akhirnya dia berdendang. Ketika dia lapang, akhirnya dia berdendang, melantunkan suaranya dengan seruling-serulingnya. Ini suara yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sautu wail shibah, dan suara wail, ratapan-ratapan ketika seseorang tertimpa musibah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian riwayat yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, dan beliau menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih dengan banyaknya jalan-jalan periwayatan yang semakna dengan hadis tersebut. Hadis tersebut berbunyi, la yakunanna fi ummat fi hadhil ummati qasfun wa qadhfun wa maskhun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh pada umatku ini nantinya akan terjadi tiga jenis bencana. Bencana yang pertama adalah khasfun, ditenggelamkannya rumah-rumah manusia ke dalam perut bumi. Atau bahasa ngetren kita saat ini, proses likuifaksi. Seperti yang terjadi di Donggala, Palu. Ketika beberapa kampung ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan bahkan berpindah satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak sekian kilo jauhnya. Rumahnya ditenggelamkan, berikut isi-isinya, orang-orangnya. Yang semula perkampungan tersebut adalah perkampungan yang ramai, menjadi hamparan kosong, tanah yang kosong, tidak berpenghuni. Semua penghuninya ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul menyebutkan khasfun, inilah khasfun. Dan faya subhanallah, perkara ini terjadi bahkan baru-baru saja masih terngiang di benak kita. Bencana tersebut menimpa saudara-saudara kita di Palu sana. Khasfun. Kemudian yang kedua adalah qadfun. Qadfun itu artinya adalah dilemparinya penduduk satu negeri dengan batu-batu yang turun dari atas langit. Itu qadfun. Dilemparinya penduduk satu negeri dengan batu yang turun dari atas mereka. Qadfun. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa maskhun. Dan dirubahnya, maskhun, dirubahnya fisik-fisik manusia dengan fisik yang bukan dari mereka. Ini maskhun. Dirubahnya wajah mereka, dirubahnya badan mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bentuk bukan lagi wajah manusia, bukan lagi badan manusia. Wal'iyadzu billah. Kemudian Rasul menyebutkan sebabnya, wadzalika idza syaribul khumur. Yang demikian terjadi apabila manusia mereka meminum minuman khamar. Wattakhidul qainat. Wadarabu bil ma'azif. Mereka juga mengambil para wanita-wanita pelacur kemudian berzina dengan mereka. Wadarabul ma'azif, dan mereka memukul al ma'azif. Alat-alat musik. Mereka berdendang dengannya, bernyanyi dengannya. Tiga perkara inilah yang menyebabkan akhirnya turun ketiga bencana yang tidak terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyadz billah. Yang menjadi syahid adalah Rasul menyebutkan di antara sebab turunnya ketiga bencana tersebut di tengah-tengah manusia adalah karena mereka dorobu bil ma'azif, mulai melantunkan dendangan-dendangan, nyanyian-nyanyian. Mereka mulai memukul ma'azif, alat-alat musik. Kemudian berdendang dengannya. Wal'iyadzu billah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya dari Nafi' beliau mengkisahkan, sami'a ibnu Umara mizmaran. Pernah satu ketika Ibnu Umar mendengarkan suara seruling. Sehingga seruling, ma'azif, ini sudah ada pada zaman jahiliyah. Sehingga Rasul mengharamkannya. Bukan sesuatu yang baru. Kalau pada zaman kita dimodif sedemikian mungkin. Sehingga mulai beraneka ragam jenis dan macamnya. Tapi asalnya sudah ada pada zaman Nabi SAW. Dan beliau mengharamkannya. Diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, kisah Ibnu Umar belum mendengarkan suara seruling, qal, maka Nafi' mengatakan, fa wada'a usbu'aihi 'ala udhunayhi. Maka Ibnu Umar pun meletakkan dua jemarinya menutupi kedua telinganya. Wa na'a 'ani tariq, kemudian beliau pun menjauh dari jalan tersebut. Wa qala li, maka kemudian mengatakan kepada saya, kata Nafi', ya Nafi, hal tasma'u syai'an? Wai Nafi, apakah kau mendengarkan suara sesuatu? Qal, maka Nafi mengatakan, qultula, tidak. Qal, farofa'a usbu'aihi min udhunaih. Maka ketika itulah, ketika Nafi tidak lagi mendengarkan suara seruling tersebut, Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mulai melepas jari yang beliau tutup di kedua telinganya tersebut. Waqala, kemudian beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a mithla hadza, beliau mendengarkan semisal dengan apa yang saya dengar ini. Fasana'a mithla hadza, beliau juga melakukan semisal dengan apa yang saya lakukan tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, qala ulama'una, berkata ulama-ulama kami, idza kana hadza fi'luhum fi haqqi sautin la yakhruju 'anil i'tidal, fa kaifa bi ghina'i ahli hadza az-zaman wa zamrihim. Bila mana ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka ketika mendengarkan suara yang tidak keluar dari batasan-batasan yang tidak begitu parah, maka bagaimana lagi dengan suara-suara nyanyian yang terdengar pada zaman kita saat ini? Maka tentulah pengingkaran para salaf sangat-sangat besar dan sangat-sangat keras dari yang sebelumnya. Bila Ibnu Umar hanya mendengarkan suara seruling saja demikian, maka bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar kalau semisal menjumpai pada zaman kita saat ini, manusia mulai memugar dan mulai memasukkan berbagai macam jenis alat-alat musik dengan bentuk yang beraneka ragam, kemudian didendangkan dengan satu suara atau yang semisalnya, maka tentulah pengingkaran yang dilakukan oleh beliau tentulah jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Ini masyarakat nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Disebutkan oleh sebagian para imam salaf, diantaranya oleh Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah, beliau mengatakan, al-ghina'u batil, nyanyian itu adalah batil, wal batilu finnar, dan kebatilan adalah di neraka jahannam. Dan beberapa asar yang demikian banyak kita menemukan dari mereka para imam salafun salih yang mengharamkan perkara tersebut. Baik, insyaallah taala kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya bismillah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.